jasadku tidak berdaya mencari engkau di mana. Hanya dalam mimpi indah, bila aku terjaga, jasadku terus berdiri mencarimu tiada lagi. Bagai mekarnya